Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma la usi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardha. Walakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'dar ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa salim tasliman katsira. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashhadu annaka qad ballaghta ar-risalah wa attaital amanah wa nashahtal ummah wa jahadta fi sabilillah hatta atakal yaqin. Allahumma ya Allah, alimna husna mahabbatih wa mahabbati ahli baitih wa sahabatil akramin wa man tabi'au bihsan ila yaumiddin. Wa sabbitna ya Allah alal mahabbah sadiqah hatta nalqahu wa huwa radin anna. Wa nashrabu minal haudi biyadaihil syarifatain ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wa as-siddiqina wa syuhada'i wa s-salihin. Wa sallallahu ala asrafil mursalin sayyidil awali wal akhirin sayyidina Muhammad bin Abdullah an-nabil ummi al-hadi ila siratul mustaqim siratallahi alladhi lahu ma fis samawati wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi amma ba'du. Para masyayikh, para asatidz, para bapak khususin anggota Aswa Jambangil ingkang sangat kula hormati lan kula cintai, untuk yang kedua kali ini pun kula dipentegur, kula dipun salahaken, disalahkan dening orang-orang Syiah. Nurholis, kamu mengkafir-kafirkan orang Syiah. Kamu mengkafir-kafirkan orang Rafidho. Kalau mereka tidak kafir, tidak apa musyrik, maka kekafiran akan kembali kepada kamu. Di masjid lagi, ngoten. Ini sudah dulu. Setengah tahun yang lalu sudah tanya begitu. Kamu berani mengkafir-kafirkan orang Syiah. Kamu berani mengkafir-kafirkan orang Rafidho. Kalau itu terjadi, orang itu Rafidho dan Syiah tidak kafir, maka kekafiran akan kembali pada kamu. Na'udzubillah min dzalik. Para bapak, para saudara-saudara, selama ini saya tidak pernah mengkafirkan seseorang, tidak pernah. Si fulan kafir, tidak pernah saya. Si fulan fasik, tidak pernah saya. Si fulan musyrik, tidak pernah. Tapi kalau keyakinan-keyakinan mereka, kumpulan mereka, iya, nene. Ahmadiyah kafir, betul. Itu diputuskan oleh MUI Pusat Jakarta. Betul. Ada lagi mengkafirkan orang Syiah Rafidho. Siapa itu? Ulama-ulama salaf. Ini saya baca nanti. Ulama-ulama salaf mengkafirkan mereka. Dadose kula selama ini tidak pernah. Si fulan kafir, tidak pernah. Si A, si B musyrik, tidak pernah. Tapi kalau kumpulan mereka, iya. Karena saya mengacu pada keputusan ulama-ulama salaf, termasuk MUI, termasuk wah macam-macam pun dia, alhamdulillah. Kula betul karetan 1, 2, 3, 4 rungono. Ini rungono nih. kalau Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala mengkafirkan orang-orang Rafidah, nanti saya baca kitabnya, kalau Imam Malik bin Anas, ini madhab maliki itu mengkafirkan orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, mengapa saya tidak berani? Karena mengacu sama saya ya Malik bin Anas. Rungokno wahadil ayah liyaghidha bihimul kufar, lu kufar wahadil ayah intaza'ah, mengupas sahabat Ali Malik rahmatullah ta'ala fi riwayatin anhu, pada satu riwayat dari beliau bitakfir rawatib, kafirnya orang Rafidah ini bitakfir rawatib dengan kafirnya orang Rafidah. Apa sebabnya? Alladzina yabghuduna sahabah radhiyallahu ankar, mereka sangat-sangat benci kepada sahabat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya apa? Bagaimana ini? Qala Dawud Malik li'annahum yughidunahum wa man ghada sahabah radandhum fa huwa kafirun li hadhil ayah. Sopo-sopo sing benci sahabat ogloro dikurungu dewe Aisyah neraka jahanam, Umar Bakar kafir, ya apa niki? Bagaimana ini? Kalau mereka-mereka itu mengkafir ke sahabat, otomatis kafir dewe. Niki tulisan wonten gini kitab Ibnu Katsir, tulisan hut kagok pulpen. Tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 205. Jelas Pak. Jelas kalau Al-Imam Malik bin Anas mengkafirkan orang Rafidah, mengkafirkan orang Syiah, mengapa saya tidak berani? Karena mengacu Imam Malik bin Anas. Beliau termasuk mazhab malama Syed Muhammad bin Ali al-Maliki, beliau bermadhab Maliki. Alhamdulillah. Satu, rungokno lho niki. Kedua, kalau Al-Imam Ibnu Hazmin, waduh, imam sing keras. Rasulullah ya, imam sing keras. Kalau Al-Imam Ibnu Hazmin rahimahullah ta'ala mengkafirkan kaum Syiah, mengapa saya tidak berani? Dan kejalanan nih Pak, saya ada majuannya, saya ada kejalanan nih. Kalau Al-Imam Ibnu Hazmin rahmatullah ta'ala berani mengkafirkan kaum Syiah, mengapa saya tidak berani? Ya berani imam kaya ngoten. Rungokno kata-katanya ini. Qala lahum Ibnu Hazmin innar rawafidun laisu minal muslimin. Ya Allah. Innar rawafidun laisu minal muslimin. Tak waca ni kitabe. Rungokno kupinge. Nggih. Wong Syiah rungokno kupinge. Qala lahum Ibnu Hazmin innar rawafidun laisu minal muslimin. Isna Asyariyah halaman 300. Tulisan. Innar rawafido laisu minal muslim. Berarti kafir. Berhubung Imam Ibnu Hazm demikian, saya ikut beliau. Dua. Ketiga, kalau Al-Imam Al-Ustadz Ad-Doktor Mustafa Sibai kira kitab ika dia sangi Al-Habib Al-Ustaz Ahmad Hedusin bin Abu Bakar Asgab, ini kitabnya larang iki kitab ini iki. Ya kalau Al-Imam Dr. Mustafa Sibai berani mengkafirkan orang-orang Syiah, mengapa saya tidak berani? karena saya ada acuannya, karena saya pegangannya. Diwaca 132. Wa ma'lumun diudin kocok diudin ada aswaja kayak semacam kitab gondol lain kira ini satu din wa ma'lumun anna mukhalafatar rasul an amdin sengaja berselisih dengan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja kanjeng Nabi ngongkon hormat sahabat, kanjeng Nabi ngongkon hormat sahabat, datang hormat dicaci maki, berarti mukhalafah. Sengaja isyanun wa fiskun. Maksiat dan fasik. Maksiat dan fasik. Tapi lebih-lebih illa idza kana mastighlalun fayakunu kufrun. Ayo. Abu Bakar teka penuh. Umar tidak pernah, Aisyah tidak pernah. Kalau berani begian, kufur. As-Sunnah, karangan Dr. Al-Ustadz Mustafa As-Sibai, halaman 132. Tulis saja. Halaman 132 kitab As-Sunnah. Ulangi, wa ma'lumun. Anna mukhalafatar rasuli an amdin isyanun wa fiskun illa idza kana mastihlalin fayakunu kufran. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. 3. Sekarang yang keempat, kalau Al-Habib Al-Musnid Habib Salim bin Ahmad bin Jindan berani mengkafirkan orang-orang Rafidah, mengapa saya tidak berani? Ini juga kitab ini hadiah dari Al-Habib Ahmad bin Husain As-Sakaf. Wah, macam ini kisah ngeri sama ini, Masya Allah. Nama ini jenenge Ar-Rohoh Al-Ghamidah. Ar-Rohoh Al-Ghamidah artinya niku roho niku tibu daya. Al-Ghamidah sing samar-samar. Apa iku takiyah? Takiyah, hati-hati. Kalau beliau Al-Musnid Salim bin Ahmad bin Jindan berani mengkafirkan orang-orang Rafidah, mengapa saya tidak berani? Dibocok. Tulisan beliau dalam kitab Ar-Rawah Al-Mughidah An Ibni Abbas. An Ibni Abbas. Qala. Qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman qaumun yusammuna ar-rafidah yarfuduna al-islam faqtuluhum fa innahum musyrikun. Musyrik, ayo perangi mereka sebab mereka bukan Islam, orang musyrik. Ayo, inal Habib Salim bin Inwau bin Jindan, berani saya. Panur-panur, sebetulnya Rafidah dengan Syair lain. Oh, itu singkatan niku. Sebetulnya orang Rafidah lain dengan orang Syiah. Ayo dibocok, rungok no kupingi. Rungok no kupingi. Ya. Qala fi syarh Syifa. Qodiyat. Firaqur rawafid katsiratun. Kelompok-kelompok orang Rafidah banyak sekali. Di Rafidah itu nama suatu kelompok pecah-pecah kata. Wa bayyana Abu Bakar Al-Khawarizmi inna syi'ata wal imamiyata, 12 imam wal kaisaniyata kanu minar rawatib. Jelas bis, jelas, alhamdulillah bis. Jadi kalau ada orang mengatakan rawatib bukan syi'ah, bolain ini Al Habib Salim bin Jindan mengatakan demikian. Firaqur rawatib kasiratun wa bayyana abakal al khawarizmi inna syi'ata wal imamiyata wal kaisaniyata kanu minar rawatib. Sudah titik empat. Kemudian sing hebat lagi Imam Abu Hanifah, nama aslinya Nu'man bin Sabit, mazhab Imam Abu Hanifah. Bagaimana? Boleh menghajar. Wa madzhab Abi Hanifah radhiyallahu anhu anna man angkara, wong sing ingkar khilafat Siddiq wa Umar bahwa kafirun. Ya apa sampean? Ini kitabnya. Sebetulnya diterangkan saat temene wong-wong sing ingkar terhadap kekhilafahan Abu Bakar Siddiq dan Umar Khattab bahwa kafirun. Ini juga dalam kitab Ar-Rahmatul Humidah halaman 4. Sang milik para bapak sedoyo ing minulya, kula kali sampeyan iki monggo dijogo. Dijogo iktikad kita. Dijogo keyakinan kita dengan katnya, dengan cara kita sering-sering mendengar ceramahnya para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk mendengar ceramahnya Al Habib Ahmad bin Husain bin Sekat, termasuk ceramahnya Al Habib Tohir bin Abdullah Al Kaf, termasuk ceramahnya Habib Habib Zaid bin Husain Al Hamid, termasuk ceramahnya Habib Zain Al Kaf, masya Allah. Ini beliau-beliau sangat gigih mempertahankan i'tikad Ahli Sunnah wal Jamaah. Eh, saya tidak semak. Ismak semakin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari pagi diadakan soal jawab. Karena mungkin banyak teman-teman yang mengadakan soal jawab. Pandur-pandur nopo. Antarane tiang rafidah, tiang Syiah, apa sama dengan orang Yahudi? Wah, niki Pak. Niki Pak. Antaranya orang-orang Rafidah dengan orang-orang Syiah, apa sama dengan orang-orang Nasrani? Lewo Syiah, wong Rafidah, ambek Ahlussunnah, masya Allah, bencine sundul langit, Pak. Bencinya sundul langit mentek-entekan. Tapi Yahudi gandeng, Nasrani gandeng, iki apa-apaan iki, apa-apa iki lah. Ayat waca dua, amma musyabahatuhum lil Yahudi, adapun persamaan mereka orang-orang Syiah, orang-orang Fidah terhadap orang Yahudi, fali annal Yahuda qolat, betani dewae orang-orang Yahudi mengatakan la tasluhul imama illa li rajulin min ali Dawud alaihi salam. Dunia tidak akan bisa aman tanpa ada imam dari keluarga Dawud. Yahudi kanya Nabi, wah gak diakoni Muhammad SAW, gak diakoni sahabat, gak diakoni. Rumahnya lu niki, transmak lu niki. Amma musyabahatuhum lil Yahud, fali annal Yahuda qalat la tasluhul imamatu illa rirajulin min Ali Dawud alaihi salam. Lah saiki, padane wong Rafidah. Wa qalat Rafid, la tasluhul imamah illa li rajulin min waladi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Abu Bakar nyengkre, Umar nyengkre, Usman nyengkre. Itu kata mereka. Podo. Lek wong yang Yahudi mengagung-agungkan keluarga Daud, kalau orang-orang Syiah mengagung-agungkan keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal pemilihan Abu Bakar Siddiq itu atas kesepakatan musyawarahnya ulama-ulama, sahabat-sahabat. Satu. Dua. Wa amma musyabatu lin nasara. Ya lho, persamaan orang Rafida, persamaan orang-orang Syiah dengan orang Nasrani, apa persamaannya? Fali annan nasara ahdasu katsiran minal a'yad. Karena orang-orang Nasrani itu banyak mengadakan riyoyo-riyoyo. A'yad riyoyo-riyoyo. Waduh. Iki ya hari apa nih? Munggae Isa. Natal macam-macam. Ahdasu katsiran minal a'yad. Lagi mboten lurut dalane. Riau itu tidak istilah apa selesai. Lah mereka membawa puluhan lah, termasuk orang-orang Syiah. Saiki hari terbunuhnya Umar, wadur wadur rami-rami pak, kayak jajan di dum-dum nom. Apa hari ini terbunuhnya Umar, Allahin kata mereka. Hari ini terbunuhnya Utsman bin Affan, radhiyallahu anhu kita. Jadi bodoh, wong Nasrani banyak mengadakan hari raya, hari raya. Sementara orang Rawido juga mengatakan banyak-banyak hari raya. Sementara dari Arba'in, tok tok tok tok, waduh dosa gede pak awak edit antem-antem dewi, masya Allah. Iku pelajaran tekondi pak, itu pelajaran dari mana ya Allah, masya Allah, masya Allah. Iki pak kayaumi matali Umar Utsman wa ma asbah dalik wan nasara, yang paling bahaya niki, paling bahaya, wan nasara yusawwiruna sura Isa Maryam, ana patung Isa jare ini, ana patung Maryam jare ini, dekek ngene kan Isa gereja-gereja sembah, aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh, masyaallah. Itu namanya musyrik, itu namanya mengsekutukan Allah Rabbul Alamin. Niki. Kalau menegoro niki lho. Mangkel tani Isna Syariah halaman 298, 299 300. 298. Niki karangane Syed Ahmad bin Husain niki. Iki lho. 299. 298. Amma musyabatum lil yahud bali annal yahuda qalat la tasluhul imamatu illa lirajunin min ali Daud alaihi salam. Faqala rafidah la tasluhul imamah illa lirajulin min walati Ali bin Abi Thalib, masyaallah radhiyallahu anhu. Wa qol yahud, ben gak diwaden ben terus nek ndak ada dikun. La jihad fi sabilillah hatta yakhrujal masid ad-dajjal. Lek dajjal metu wajib jihad. Saiki gak ketan Yahudi dijar-jarno. Ya. Terus wa amma musyabatum tulak lin nasara fali annan nasara ahdasu katsiran minal a'yad wa qadar rafidah ka yaumi maktali Umar wa Utsman wa ma asbaha dzalika wa tlatlatlatu. Lek sampean enggak ada kasete sing jenenge Yahya bojone sing wong ngilang-ngilangno Ali Aisyah niku lho menjadi Habib enggak. Ya ya ya. Waduh waduh waduh. Ngeri sampean. Aisyah fi kok ri jahanam iki yo apa? Yo apa niku? Padahal kan Nabi nate dipun nggeri ya Rasulullah sinten kanjeng Nabi tiyang sing mencintai Aisyah. Ngoten derin, iki mukhalaf padene. Wong sing paling tak cintai ku Aisyah. Amina rijal Abuha. Bapak ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masyaallah alhamdulillah. Dadakno Yasir Habib Aisyah fi qori jahannam innalillah. Ya awake dhewe engko. Habib ya, ganteng. Ya awake dhewe engko dincep tenan neraka. Serbane gedhe gak lu berapa? Kate serbane ganteng wong iki. Lek kaya Rijal iki Azhar kalau ganteng mana dola iku welek masalah ya. Iku ganteng. Tapi hatinya penuh duri. Hatinya penuh kotoran. Aisyah perempuan yang paling dicintai Rasulullah dari tiga di jahanam. Masya Allah. Wan Nasoro yusawwiruna surah Isa Maryam wa yadauna zalika fi kanaisihim, meletakkan patung Isa, meletakkan patung Maryam di gereja-gereja mereka. Wa idmunaha, mengagungkan. Wah, wa sujudlah, sujud. Ya apa? Sujud. Bakal dalika rafido. Fa inna wisawiruna surata imam. Imam iki terah. Insyaallah Basir tahu. Di lawang gambar Husin. Dipancangkan di lawang iku. Waduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Ya apa rek? Kadek mburi ini wak salipe. Panggil persis. Jadi Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha umma niku digambar persis sama Yesus. Kata budino salib iki apa iki? Iki apa iki masyaallah. Bagaimana ini? Disembah-sembah. Ngono lho Pak. Mergane saya minta dengan hormat he wong Syiah, kembalilah kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pompong kon dromate. Pompong kon dadi jabut nyawani. Hati-hati masyaallah, masyaallah masyaallah. Niki. Wa innahum yusawwiruna suratal suwaral a'imma wa admunha bal yasjuduna la wa li kuburihim wa majara majar dalika. Kuburan Husain, waduh. Diumet koyo Ka'bah. Gak ikut tok. Kuburan Abu Lu'lu' iki lho. Wis nyoto-nyoto Majusi. Waduh. Allah masyhur Abu Lu'lu'. Allah Abu Lu'lu' ya apa rek? Abu Lu'lu' tiga kesalahane. Siji, Majusi. Agama nyembah api. Lur membunuh 12 sahabat. Telu bunuh diri. Iki yo nekek dusane niki. Nama nekek ngono iki lho. Allah masyhur Abu Lu'lu, Allah radhi kok gak kaset iki lho. Saya ndak bohong, punya kasetnya saya dari beliau ini. Ya Allah, masyaallah masyaallah. Kalau yang ingin kaset bisa ke saya. Wah, kalau ingin kaset bisa ke sana hubungan. Bener kan nih? Lho, gratis. Lek gratis yo nyosor ae kanca-kanca iki. Lek gratis. Ala sampeyan menelung yo. Kalau gratis warep hutan. Niki para bapak para sedherek saya khususnya anggota Waspada tentang persamaan antara orang-orang Rawido dengan orang Yahudi Nasrani. Dan saya Nurhois berani mengkafirkan orang Syiah, orang Rafido, karena saya mengacu Imam Ibnu Hazmin, mengacu Imam Malik bin Anas, mengacu Imam Al-Doktor Mustafa Asyibai, mengacu pada Imam Abu Hanifah, dan mengacu dan Imam Musnad Al-Habib ya Salim bin Jindan. Alhamdulillah buatan main-main kalau Pak lek kurang keliru tuh sobat dingcup dan rokok belain Pak. Masya Allah, ini lho. Tinggal waktu berapa? Nah, ada 10 menit. Mari kita adakan dialog. Karena penting sekali ini. Mungkin banyak di antara teman-teman yang ada tanya. Terutama kemarin itu ada hall Al Habib, ya. Nggih, mari kita silakan. Arbatan silakan. Sementara saya akhiri dengan ucapan ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nyon-nyon sampai keluar kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bila ada seorang ustadz atau ustadz kampung itu memimpin sholat jenazah atau tahlil atau selamatan-selamatan yang lain pada seorang si A, padahal tahu betul dia orang si A. Terus apa kita bisa mengikuti ustadz tersebut dalam sholat lima waktu di musola atau tahlilan-tahlilan yang diadakan setiap seminggu sekali atau yang lain? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wonten kitab Asy-Syifa. Kanjeng Nabi ndawaken besok akhir zaman ono siji kaum yang namanya Syiah. Yang namanya Rafidah. Kon ojo ngimakmum dengan mereka. Kamu jangan duduk-duduk dengan mereka. Kamu jangan mengawinkan anak dengan mereka. Sebab mereka itu orang-orang kafir. Ngoten Asy-Syifa ngoten. Kula mboten main-main, lek kula goro dosa. Sering-sering kula iki, wala tujalisu wala tunakihu mala yaqiluhum. Jadi saya mengacu pada Asy-Syifa karangan aku di Iyad mengatakan, Yusuf An-Nabhani mengatakan orang Asy-Syifa tidak bisa kita makmumi. Paling-paling sebaiknya ngono paling-paling kok. Nggih. Eh? Sami'i, wong gandeng. Ono ae. Dadi ne, masyaallah masyaallah. Dikane kok mukhalif-mukhalif iku lho. Mukhalif rasul iku Kanjeng Nabi iku saben sembahyang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kanjeng Nabi, amin. Ora sih amune amin, batal. Iki apa? Ya apa? Apa tidak mukhalif? Apa tidak mukhalif? Itu mukhalif pak. Lah kita sembahyang Allahu Akbar. Mereka Allah Akbar. Lepas. Gua. Gua dari kamu. Yang gua wajan ini iku pedagangamu jenenge. Nah, jadi kalau Bang Suli, kalau ada orang sia menjadi imam, jangan bertimakmumi. Percuma. Bahasa sampean. Orang sini yang mendoakan si A, apa ikut orang itu? Cuma orang sini ada orang jenazahnya orang si A. Ya. Kemudian orang sini ini jadi pimpinan tahlil. Apakah diikuti itu? Orang Syiah meninggal. Yang meninggal orang Syiah. Terus? Yang memimpin orang Sunni, apakah diikuti? Terserah sampai Hanes. Pokok onong ini marah ya. Walatu jalisum. Walatu jari beliau. Walatu salia mahu malatu jalisum. Gak usah wis. Gak usah tak wis. Ayah Muhammad bin Husin ngamuk. Gak usah kok. Bapak gelondong dewi. Ayo mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kyai akhir-akhir ini banyak para dai itu menceritakan buaninya menyampaikan amar makruf, tapi jarang sekali orang yang berani mengatakan dan menyatakan nahi mungkar. Seperti pada akhir-akhir ini para dai menceritakan banyak. Misalnya contohnya Kiai, Rasulullah SAW itu dilempari batu, dia tidak marah. Rasulullah diludahi juga tidak marah. Kemudian Imam Ali ketika dilaknat juga tidak marah. Sampai kepada guru-guru kita, ya, panjenengan dibilang narkolis, muncul, ya, terus Habib Ahmad dibilang yang bukan-bukan dijatuhkan, itu juga tidak marah. Tetapi tidak ada yang menyampaikan bahwasanya ketika agama dijatuhkan itu Rasulullah tidak bisa menghentikan, tidak satu pun orang yang bisa menghentikan kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya tahu, saya ingin tanyakan, ya, tanyakan, adakah bukti bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun? Madrasahnya. Terima kasih. Yen Kanjeng Nabi dicaci maki dirinya, diam. Wa in khusima yasmut wala dijawab. Tapi faida dhi'a haqqullah lam yakun ahadun li hadabi. Kanjeng Nabi. Karo agama di rusak-rusak, ndak ada seorang pun yang berani menghalang-halangi Kanjeng Nabi marah. Tapi marah Kanjeng Nabi yang terbanyak dengan ucapan. Kanjeng Nabi, wah, badak. Nggak aku lihat matanya iku. Nggak disongkoh. Oh, Muhammad diku, matanya sahabat. Itulah itu katanya. Itu yang dikhawatirkan. Jadi malahnya bagaimanapun Kanjeng Nabi tidak pernah melukai orang sahabat. Tidak pernah. Tidak pernah. Sebab kalau terjadi, wah, Muhammad matanya sahabat, umatnya ngoteng. Tapi yang terbanyak Kanjeng Nabi niku dengan ucapan. Insyaallah Al-Qur'an mengatakan innalladzina yu'dunallah wa rasulah la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Ini sudah. Itu merupakan pernyataan kemarahan Allah Ta'ala, kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus terang Kanjeng Nabi niku kalipun duyi akullah lam yakun ahadun li ghadabi, tapi tidak dengan tindakan, dengan ucapan, dengan ucapan. Bahkan ucapan ini lebih tajam daripada perbuatan. Niki. Innalladzina yu'dunallah wa rasulah la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban muhina. Ya Allah, niki Pak. Terus hadis itu hadis. Wah, gak sohet tuh bapak nih sohet ibu. Itu raja yaimu yaimu idza zahara bidah. Iya. Iya ada. Hadis sahih Bukhari itu. Di Bukhari itu. Tapi kebanyakan orang-orang ini tidak mengikuti Rasulullah, tapi mengikuti. Kata ada yang mengikuti gurunya, ada yang mengikuti ulama lain gitu. Ya, itu salah. Salah jelas salahnya. Al Ustaz Ahmad bin Husin. Lek wong iku dakwah amar ma'ruf tok, gak ada nahi mungkar. Kata beliau itu. Koyok apa jenenge manuk sing suwine siji. Kaya miber. Lek loro amar ma'ruf nahi mungkar. Lengkap. Iki dari saat niku lho, Bu Adi, sak adian dene Bu Adi. Bu Adi. Kula bejane Ustaz Ahmad bin Husin, lek wong dakwah mek amar ma'ruf tok kan wong kadhe kok sisi anune dene apa jenenge niku lho, suwine sisi. Kaya iso mlaku. Jadi amar ma'ruf disampaikan nahi mungkar. Coba duit ini gua aku tahu. Kalau saya berani mengatakan kafir kafir kau, karena saya mengacu pada ulama-ulama. Temenan. Risiko apapun akan saya hadapi. Muka-muka paling panjang umur kabeh. Muka-muka ilmu saya manfaat kabeh ya Allah. Terutama beliau-beliau para habaib muka-muka paling panjang. Karena beliau-beliau ini merupakan tonggak daripada agama. Saya itu niki merupakan tonggak daripada agama. Kalau tidak ada beliau-beliau ini, wah, masya Allah. Lu ngunu sayangnya kebanyakan mereka masuk. Iya, ini sing susah, Pak. Susah. Dari kenapa bisa kiri kuat isi akrotiko. Siji didukung kebanyakan habib. Dua karena takiyahnya, tiga ada bulus sampeyan mbok kadek obolanane sokongan sokongan sokongan itu kan mereka tidak bleng 10 juta. Ya, ya, ya. Nah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan masyarabbana atina fiddunya. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.